meh rahino sa mubang yang haru naka sabdaning saketar kini tunganing ku kan mrama ngumo Bremoro ngrabaseng kusumo ring soro baswara Oh. Yeah. Yeah. Yeah. mati mati Muhammad wilasa manglono mangape tira ong gendeng marioneng pamane si Cakalaya leretatet ya mandra kini ong ya nontono tapane si Cakalaya gading melati sorga muning tunjung bang pura Yeah.